selalu salah. Nopo aku sing kudu ngalah kadung ceri iso tak sasaki nanging atine manungso sopo sing ngerti salandepe klopi isih landep lapi mula kudu ngati-ati. Selamat ulang tahun. Kapan kowe rapi?